إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita ulang sebentar bab ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Bab tentang bagaimana Al-Mustafa yang maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid, menutup tauhid, menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ditutup, tidak terbuka walaupun satu celah. Ini sunnah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sangat-sangat berhati-hati sampai mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ini dilarang. Lafaz yang dilarang. Bahkan mengucapkan abdi, budakku, wahai budakku, kan budak banyak hari itu. Mengucapkan dengan lafaz abdi, budakku, hambaku, ini dilarang. Padahal tentu yang dimaksud bukan hamba seperti Allah terhadap manusia, Allah terhadap malaikat, Allah terhadap jin, tentu tidak. Tetapi saking hati-hatinya beliau, maka beliau melarang orang-orang yang punya budak memanggil budaknya dengan ya abdi. Ya. Sebagai gantinya, maka beliau membolehkan atau menyarankan mengucapkan ya gulam atau gulami. Maksudnya sama. Budakku. Kemudian pembahasan dari beliau apa yang dimaksud dengan al-Mustafa. Dari kata Al-Mustafa, pakai tak, pakai tak. Kemudian dimudahkan, disesuaikan, dan orang Arab memilih huruf tok. Bagaimana aturan seperti ini? Ya, begitulah bahasa. Bahasa tentu suka-suka orang yang punya bahasa. Kita yang bukan orang Arab tidak boleh mengkritik. Biarkan orang Arab yang mengatur bahasanya sendiri, kan begitu. Ya, sebagaimana orang Sunda, orang Padang, orang Betawi tidak boleh mengkritik orang Jawa yang ketika permisi minta seribu, padahal yang dimaksud permisi, ya. Nuhun sewu, ya. Apa ini? Lu minta seribu? Apa hubungannya? Ya, itu satu orang Jawa. Mau bilang nuhun sewu, mau nuhun 500, suka-suka orang Jawa. Iya. Ah, begitu juga ketika orang Arab mengganti huruf ta menjadi to, ya suka-suka orang Arab. Kita yang orang Aceh tentu tinggal mengikuti. Iya. Ada orang baru belajar bahasa Arab, lalu membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, dikritik, kok begini? Nah. Kok pakai nahnu? Terserah orang. Ini dari kata as-taqwa, wa huwa qiyarus syait, pilihan dari segala sesuatu. Pilihan dari segala sesuatu. mana yang paling baik di kampung ini? Nah, itu as-Sofwa di kampung itu. Mana yang terbaik di kecamatan ini? Nah, itu as-Sofwa di kecamatan itu. Yang terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam Mustafa dari seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Beliau al-Mustafa, pilihan. Disebutkan di sini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul mustafin. Beliau adalah seutama-utama orang yang terpilih. Dari mulai ulul azmi minar rasul, kemudian ar-rasul, ya, beliau yang terpilih. Li'annahu afdalu ulil azmi minar rasul. Di antara rasul-rasul ulul azmi, ada berapa rasul ulul azmi? Ya, yeah, ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Beliulah yang paling mulia. Wa rusuluhum al-mustafun. Sementara para rasul itu sendiri sudah merupakan orang pilihan. Maka orang-orang yang sezaman dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh lah yang terbaik. Nabi Isa lah manusia terbaik di kalangan orang-orang yang sezaman dengan beliau. Nabi Musa lah yang terbaik di kalangan manusia yang sezaman dengan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari seluruh rasul. Seluruh manusia tentunya. Wal istifa'u 'ala darajati a'laha istifa'u ulil azmi min ar-rusul thumma istifa'u ar-rusul thumma istifa'u al-anbiya thumma istifa'u as-siddiqin thumma istifa'u as-syuhada thumma istifa'u as-salihin. Maka beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari, maksudnya dibalik dari sini ya. Ya, dibalik dari sini. Di antara orang-orang saleh, siapa yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara asyuhada, siapakah yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para siddiqin, siapa yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi, siapakah yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para rasul, siapakah yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara ulul azmi, beliau puncak dari kebaikan. Ya, tidak seperti kita. Kita yang terbaik di lingkungan, di lingkup apa? Keluarga. Ya, di keluarga dia paling baik. Begitu se-RT, enggak paling baik lagi. Ya, se-RT paling baik. Tingkat kecamatan, ya, nomor 10, nomor 15, bahkan yang terburuk misalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua tingkatan beliau manusia terbaik. Ya. Kemudian himayah, apa yang dimaksud dengan himayah, penjagaan? Disebutkan ada qara'i yar'a haula al-hima. Mengibaratkan tentang penggembala yang menggembala di daerah hima. Daerah larangan. Seluruh penguasa mempunyai daerah larangan. Dan Allah yang paling kuasa di jagat raya alam semesta ini, dia punya daerah larangan, yaitu yang haram. Itu daerah larangannya Allah, tidak boleh didekat. Jangankan masuk, dekat tidak boleh. Maka mendekati zina, mendekati khamar, mendekati judi tidak boleh. Janab yang dimaksud jahil. Janab yang dimaksud jahil. Ya, siti. Seperti Rasul yang dimaksud mursal, yang diutus. Tapi dengan lafaz rasul, mestinya mursal, yang diutus. Dengan sigot isim maf'ul, karena empat huruf, maka didumahkan huruf pertama, difathahkan duduk huruf sebelum akhir. Arsala yursilu, yursilu menjadi mursal, yang diutus. Tapi disebutnya rasul, seperti Ali, Rahim. Yang dimaksud Ali, Rahim, isim fa'il. Ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Wasaddihi kulla tariqin, beliau menutup seluruh pintu, seluruh jalan yang mengarah kepada syirik, ditutup rapat-rapat oleh beliau. Kemudian beliau membawakan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. Tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah, dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Maka dosa apapun selain syirik ada harapan ampun. Ya, ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, ya makan riba, ya membunuh, ya bunuh diri, semua, semua. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan tentang kekekalan seseorang di neraka diakibatkan karena dia membunuh misalnya dalam beberapa ayat, maka harus dijamak dengan ayat ini. Ya, harus dijamak dengan ayat ini. Maka salah satu kekeliruan Ibn Abbas, beliau berpegang dengan lafaz yang menyatakan orang yang membunuh kekal di neraka, kekal di jahanam. Beliau memahami sesuai dengan zahir lafaz ayat ini. Ya, sebagian mengatakan beliau rujuk sebelum wafat. Ya, sebab jika betul membunuh kekal di jahanam selama-lamanya, tentu batal ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah siap mengampuni dosa apapun selain itu, selain syirik. Membunuh bukan syirik, bunuh diri bukan syirik. Maka ada harapan ampun. Kalau dia bukan orang yang menyekutukan Allah, kalau dia muslim, kalau dia mukmin. Kalau dia Kristen atau Buddha, Hindu, ya jelas kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian beliau menambahkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tentang bagaimana syirkul akbar, bagaimana syirik kecil. Sama beliau katakan la yaghfiruhullah, juga tidak akan diampuni oleh Allah. Karena beliau mengambil keumuman ayat ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Jadi umum di sini, syirik besar tidak diampuni, syirik kecil juga tidak diampuni. Ya, hanya perlu didudukkan ucapan beliau. Kalau betul persis, berarti tidak ada bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Tidak ada bedanya. Kenapa Allah dan Rasulnya membedakan? Yang pertama dari segi istilah, ada syirik besar, ada syirik kecil. Buat apa dibedakan kalau sama persis? Maka dimaksud oleh beliau tidak diampuni, disiksa, disiksa. Tapi pada satu saat dia akan diangkat dari neraka. Loh, apa bedanya dengan zina, khamr, judi? Kan disiksa juga, kemudian diangkat dari neraka. Tidak. Ada orang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, tapi tidak disiksa di neraka. Gitu. Tidak disiksa di neraka, diampuni. Diampuni dan kemudian tidak disiksa di neraka. gitu ya. وَيَقْدُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti terserah Allah. Maka para ulama ahli sunnah menyimpulkan dengan istilah tahta al-masyi'ah, ay tahta masyi'ah. Dan ini meliputi dosa besar, dosa kecil, sama. Dosa kecil ada harapan ampun, dosa besar juga ada harapan ampun. Yang tidak ada harapan ampun adalah syirik. Fasyirku laysa bil amril hayyin. Maka syirik bukan perkara sepele, bukan hal yang remeh, tapi hal yang sangat-sangat besar. Saking besarnya, maka Allah memberi waktu 13 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah tauhid, memerangi syirik. Dan belum ada apa-apa selama 13 tahun itu. Belum ada wudu, belum ada salat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Jadi tauhid, tauhid, tauhid setiap hari. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat. Maka batil sekali hari ini orang-orang yang beranggapan tauhid dakwah masa lalu kaum muslimin sudah tidak perlu lagi dakwah tauhid hari ini, dakwah persatuan, dakwah ekonomi, siasat syariah. Ini keliru besar, sangat-sangat keliru. Fasyirku yufsidul qalba wal qasda. Syirik merusak hati, merusak keinginan, tujuan. Tujuan bisa rusak gara-gara syirik. Tujuannya Allah jadi rusak. Karena apa? Syirik. Faida fasad al qasdu fasad al amal. Jika tujuannya rusak, amal pasti rusak. Walaupun solat sambil menangis, walaupun solatnya persis seperti cara solat Nabi, tetapi tujuannya rusak, maka amal itu pasti rusak. Tujuannya apa? Kebesaran di mata manusia, membesarkan dirinya di hadapan manusia, agar diterima oleh manusia, agar dipuji oleh manusia. Rusak tujuan ini, maka amal itu pasti rusak. Beliau membawakan dalil apa yang terdapat dalam surat Hud, man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang dalam kehidupan ini menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, itu yang dia inginkan, yang dia usahakan, yang dia cita-citakan, yang dia kejar dari mulai membuka mata sampai tidur lagi, yang dikejar adalah dunia, dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami sempurnakan amalnya di dunia itu, disempurnakan, diberikan, dicukupkan, dibalas. Karena rajin dapat, karena betul-betul memeras otak, ya, banting tulang dapat. Wa hum fiha la yubqasun, tidak dirugikan. Dan kita lihat hari ini bagaimana orang Jepang yang begitu gigih meraih dunia ini dapat. Yahudi dapat, dapat, dapat. Ya, orang-orang kafir ini. Sebagian kaum muslimin yang tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan, lupa sholat, lupa ibadah, KTP muslim, dapat, dapat. Kita lihat hari ini. Bagaimana kata Allah selanjutnya? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Apa yang akan mereka dapat di akhirat? Neraka. Karena tujuannya dunia. Orang yang tujuannya dunia, dia dapat dunia, akhirat tidak dapat. Bahkan kadang-kadang dia ibadah tapi tujuannya dunia. Dia puasa Senin Kamis, ya, tujuannya itu dia. Dan di sebagian daerah kaum muslimin, mungkin di sekitar kita masih ada begitu. Jadi beranggapan kalau puasa Senin Kamis ini ada tujuan dunia. Ya. Sampai ada pertanyaan ketika ada orang puasa, emang lagi perlu apa kok puasa Senin Kamis? Jadi seolah-olah kalau puasa Senin Kamis, apalagi puasa Nabi Daud, itu sedang ada perlu kepada Allah. Ingin jodoh misalnya, ingin tambahan rezeki misalnya, ingin anaknya sembuh dari sakit misalnya. Jadi kalau gak butuh apa-apa, ya tidak perlu puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ini anggapan sebagian orang-orang Allah. Padahal salah satu kerusakan maksud adalah amal ibadah tujuannya dunia. Ini kesalahan niat. Adapun kita menyambung tari silaturahim agar rizki lancar, umur panjang, ini boleh, tapi dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan dengan semangat taat kemudian memohon, bukan seperti jual beli. Ini uang sudah saya serahkan, mana barangnya, kan begitu menuntut. Ini barang sudah saya antarkan, mana uangnya, itu jual beli. Adapun kita kepada Allah tidak. Saya sudah silaturahim ya Allah, sampai jauh-jauh pelosok saya datang ya Allah. Kok rezeki masih seret-seret aja ya Allah? Mana? Mana? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Sifatnya memohon, merengek. Bukan menuntut. Kemudian hadis yang sangat terkenal bawakan oleh beliau, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka orang yang melakukan sesuatu tanpa niat tidak sah. Kalau talak ya tidak jatuh. Ya. Saya talak istriku. Ucapan kalimat, ya. Tidak ada niat bagi saya untuk menalak istri saya. Saya sedang membuat kalimat. Tentu tidak jatuh. Kalau jatuh, maka batal sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ya. Idzan fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama janib at-tauhid himayatan muhkamatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid ini dengan penjagaan yang luar biasa. Penjagaan yang sangat, yang muhkam. Wasadda kullu tariqin yusilu ila syirki walau min ba'id. Dan beliau menutup seluruh jalan yang bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirik, walaupun dari jauh. Jalan itu masih jauh sekali, syirik itu masih jauh sekali, sudah ditutup dari sini. Kaum kita tidak. Ya, betul-betul terbuka dengan lapang jalan-jalan menuju syirik, bahkan di aspal, di konblok, ya, dipermudah menuju syirik dengan alasan ini peninggalan purbakala, ini warisan leluhur, ini perlu dilestarikan. Padahal kaum muslimin awam terhadap tempat-tempat seperti itu, dan jelas mereka berbuat syirik di tempat-tempat seperti itu. Ya kuburan ramah, kuburan tua, ya gua, ya tempat ini, tempat itu, dilestarikan. Lihat para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang melestarikan rumah Nabi, gua Hirah, gua Tur, pohon di mana mereka berbaiat bersama Nabi di bawah pohon, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, ditebang semua, dihancurkan semua. Tidak perlu. Tidak ada keberkahan dari rumah Nabi, dari gua Hira, dari gua Tur. Berkahnya ada di mana? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, di Raudhah, di Multazam, di Makam Ibrahim. Bukan di tempat yang tidak ditunjuk oleh Nabi. Walaupun sangat bersejarah, rumah Arqam bin Abil Arqam, di mana Nabi bersama beberapa sahabat selama 3 tahun bersembunyi berdakwah di sini, tentu patut sekali untuk dilestarikan, tapi tidak. Ibnu Umar ketika melihat pohon itu sudah tidak ada, beliau bersyukur, beliau senang. Tahun pertama melihat setelah Nabi wafat masih ada pohon itu. Tahun kedua ketika beliau umroh melihat sudah tidak ada pohon itu. Pohon yang luar biasa, pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, yang di mana Rasul dan para sahabat baiat di bawah pohon itu, tahta syajar. Bagaimana kalau kaum kita dilestarikan? Bi anna man sara 'ala ad-darbi wasala. Karena orang yang berjalan sesuai dengan jalannya, di jalan yang telah ditentukan, maka dia akan sampai ke sana. Karena memang jalannya itu. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju bid'ah, jalan menuju syirik, sampai. Wasyaitanu yuzayyinu lil insani a'mal as-su' syai'an fa syai'an hatta yasila ila al-ghayah. Dan setan itu menghiasi amal-amal keburukan di hadapan manusia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai kepada tujuan syaitan. Inilah syaitan. Kemudian firman Allah di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Jadi maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari anfus kalian. Siapa yang dimaksud dengan anfus? Apa yang dimaksud dengan anfus? Dari diri kalian. Yang dimaksud dari orang Arab atau sesama manusia? Ada dua tafsiran. Nanti akan dibahas oleh beliau mana yang lebih rajih. Arab atau manusia? Kalau Arab yang dimaksud, sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab seorang rasul yang juga orang Arab. Kalau manusia, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat atau jin. Jenisnya jenis manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Di mana beliau si rasul ini aziz. Aziz di sini bukan perkasa, bukan hebat seperti Allah al-Aziz, tapi yang dimaksud berat, sedih, prihatin. Alaihi ma'anittum, dia prihatin, dia sedih ketika kalian sengsara, kalian susah. Jadi siapa manusia yang sangat prihatin terhadap umat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang paling perhatian terhadap umat ini. Akhirat jelas, dunia ya. Jangan disangka akhirat saja, dunia dan akhirat. Maka lihat para sahabat yang betul-betul taat kepada Nabi, akhirat saja yang mereka dapat, tidak, dunia mereka dapat. Dunia mereka tuntam dengan tangannya, sementara akhirat di mana? Sahabat menggenggam dunia dengan tangannya, dengan tangannya digenggam. Emas dan emasnya Romawi, peraknya pasti mengalir ke Madinah. Apa enggak menggenggam dunia? Kaya raya para sahabat. dunia digenggam dengan tangannya, akhirat iya di hatinya, di hatinya akhirat. Kita kebalik, ya, hatinya penuh dengan dunia, penuh benar sama dunia sih. Oh, kebayang mobil mewah, rumah megah, gaji tinggi, pangkat tinggi dan seterusnya. Bayangin di sini. Begitu buka mata, lihat tangannya, enggak megang apa-apa. Dompet kosong. Ya, tapi hatinya penuh dengan dunia. Itulah kita. Sahabat kebalik. Hatinya penuh dengan akhirat. Yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang terbesar di hati mereka, jannah, surga, akhirat, ridha Allah. Ya. Bidadari, bidadari, surga, makanan, lezat di surga terbayang di pelupuk mata mereka. Maka sebagian sahabat menggenggam kurma, makan kurma menjelang perang. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau aku mati dalam perang ini, apa jaminan darimu? Aku kemana kalau aku mati dalam perang ini? Nabi menjawab, surga. Surga, mendengar nama surga enggak sabar. Itu kurma dibuang. Ya, kelamaan. Kalau nunggu kurma habis kelamaan. Ya, dibuang, dihentikan makan kurma. Lalu menerjang ke pasukan musuh dan akhirnya terbunuh. Inilah sahabat. Bagaimana seorang perempuan yang suka ayam, perempuan hitam suka ayam, mohon didoakan oleh Nabi agar Allah menyembuhkan dia. Nabi menawarkan, kalau aku doakan insya Allah kamu sembuh, tapi kalau aku tidak doakan ya kamu terus ayam, mungkin bisa sembuh juga, tapi aku jamin masuk surga. Mending mana? Ya, tanpa pikir panjang wanita ini mengatakan, enggak usah didoakan ya Rasul. Kalau engkau jamin aku masuk surga, saya enggak usah didoakan. Aku siap ayan seumur hidup. Ya. Itulah seorang wanita hitam budak. Kita enggak kebayang bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Ummu Salamah, bagaimana Juwairiyah dan seterusnya Fatimah. Ini yang tidak terkenal namanya seperti itu. Tanpa pikir panjang langsung milih surga, siap ayam seumur hidup. Ya, kalau kita mikir lama mana ya, ya surga apa kalau surga lama mikir, ya lama itu kita. Ya. Maka jangan terlalu berhayal mimpi kita keadaannya akan seperti sahabat, kita ditolong oleh Allah. Kita diberi kejayaan, berhasil mengalahkan Romawi, Persia, Yahudi, Nasrani. Ya. Lakukan dulu seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Begitu sami'na wa ata'na mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa pikir panjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Al-jumlatu mu'akkadatun bi thalathati mu'akkidat. Kalimat ini tersusun dari tiga taukid. Tiga apa taukid? Sungguh, sangat. Sulit kita mencari terjemahan yang tepat taukid, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat taukid. Paling dari Allah atau sungguh sudah. Dalam bahasa Arab banyak sekali. Ya, di sini ada tiga. Laqad ja'akum rasulun, ini ada tiga taukid. Ya, padahal tidak ada innanya, tidak ada annanya, tidak ada wallahi. Ini sudah ada tiga tauki, kesungguhan, memperkuat. Yang pertama, al-qasam. Ini kan bermakna sumpah. Walaupun tidak ada demi Allahnya, tidak ada tallahi billahi wallahi, tetapi susunan kalimat ini menunjukkan al-qasam, sumpah. Yang kedua, lam. Kan ada huruf lam di awal itu. Ini menunjukkan tauhid. Yang ketiga, qad. Qad, ini juga sama tauhid. Berarti sungguh, sungguh, sungguh. Dan itu banyak sekali dalam kaidah bahasa Arab. Dan tidak ada dalam bahasa kita, kecuali sekedar sungguh. Wa hiya mu'akkadatun li jami'i madkhuliha bi annahu rasul. Dengan tiga sumpah ini, tiga tauhid ini memperkuat bahwa dia adalah rasul. Dia betul-betul rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul rasul. Ini yang pertama, betul-betul rasul. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak berdaya menghadapi Al-Qur'an. Karena menakjubkan bagaimana bahasa Al-Qur'an yang turun dari Allah itu. Nah, Allah yang berfirman, Allah yang membuat bahasa Arab itu, dan Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Kemudian bukan hanya sumpah bahwa dia adalah rasul, tapi wa annahu min anfusihim, bahwa dia dari jenis mereka. Dua tafsiran tadi. Tafsiran pertama, dia bukan orang Romawi, bukan orang Parsi, bukan orang mana-mana, tapi dia orang Arab. Tafsiran pertama. Dan yang kedua, dari jenis kalian yang dimaksud manusia. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, tapi manusia. Di samping itu, wa annahu azizun alaihi ma yashuku alaina. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat, sedih, prihatin jika kita menderita. Jika kalian menderita, dia yang paling sedih, dia yang paling prihatin. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya ini adalah dalam rangka kebahagiaan umatnya. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, itu dalam rangka kebahagiaan umatnya, bukan dalam rangka menyengsarakan umatnya. Tidak boleh kita melihat dari zahirnya. Bukankah dengan puasa jadi sengsara? Bukankah dengan melempar jumrah, mencium Hajar Aswad dan seterusnya jadi lelah, capek? Itu zahirnya. Tapi dibalik itu, apa kata Nabi tentang haji dan umrah? Melapangkan rezeki. Sekilas kita lihat dengan haji atau umroh, hilang uang kita puluhan juta, hilang waktu kita, mestinya kita bisa terus berbisnis, ini hilang waktunya, rugi, rugi uang, rugi waktu. Itu yang kita lihat. Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya bahwa haji dan umroh melapangkan rezeki, dan terbukti sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saksikan. Ya, yang haji, sering umrah dan ikhlas karena Allah, kita saksikan. Semakin luas rezekinya, semakin luas rezekinya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukan sesuatu yang itu bisa menyebabkan umatnya susah, walaupun beliau pingin sekali. Beliau ingin sekali. Ini banyak hadis-hadis seperti ini. Kalau bukan karena ini, aku telah rombak Ka'bah ini seperti ini, aku bedakan pintu masuk dengan pintu keluar. Ya, ini dalam rangka sayang kepada umat ini. Ya. Sengaja tadi malam aku tidak keluar untuk sholat tarawih. Sengaja, bukan karena beliau tidak ingin. Karena yang paling menyenangkan beliau adalah sholat. Bukan beliau tidak ingin, beliau malas, tapi karena apa? Karena beliau sayang kepada umat ini. Kalau sampai sholat tarawih diwajibkan, tentu berat. Sholat malam, sholat tarawih diwajibkan, berat sekali bagi umat ini. Oleh karena itu beliau tidak melakukan setiap malam, hanya dua atau tiga kali dalam setiap Ramadan. Ya. Wa annahu bil mu'minina raufur rahim. Dan juga sumpah bahwasanya beliau rauf rahim, penyantun, pengasih, penyayang terhadap kaum mukminin. Mengalahkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Ya, sama dengan Allah, kasih sayang Allah mengalahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Di hadapan Rasul dan para sahabat, ada seorang wanita yang setiap kali bertemu dengan bayi diambil, dipinjam, digendong, ditatain. Ya, ketemu dengan bayi diambil, ditatain dan seterusnya. Ya, diriwayatkan anak perempuan ini baru saja ditinggal mati oleh anaknya, bayinya. Ya, Rasul bertanya kepada para sahabat, bagaimana kira-kira wanita ini terhadap bayinya? Ya, para sahabat sayang, sangat sayang, sayang sekali, cinta sekali. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya wanita ini terhadap anaknya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sayang, lebih sayang daripada kita semua terhadap orang yang paling kita cintai. Kenapa? Karena rasa sayang, rasa cinta kita terhadap seseorang kadang salah, kadang salah. Kalau Rasul pasti benar. Saking sayangnya saya kepada anak saya, maka saya tidak tega membangunkan anak saya untuk salat subuh. Nah, ini karena saking sayangnya, kasihan. Benar apa salah? Salah. Salah, dan banyak sekali kesalahan seorang ibu dalam rangka sayang kepada anak, banyak sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah. Maka ucapan beliau, walaupun teriak, walaupun memerah matanya, walaupun mentahdir dan seterusnya, itu dalam rangka sayang terhadap umat ini, sayang yang benar. Tidak seperti kita, sayangnya kadang benar, kadang salah, kadang banyak salahnya. Saking sayangnya kepada anaknya, minta apa saja diberi, minta apa saja diberi. Apa akibatnya? Hancur. Keburukan pada diri anak itu, bukan kebaikan. Sayang yang salah. Maka sumpah di atas meliputi empat hal ini, bahwa beliau adalah Rasul, beliau sejenis dengan kalian, beliau aziz, beliau rauf rahim. Empat. Sumpah di atas meliputi empat ini. Maka beliau betul-betul Rasul, beliau betul-betul dari jenis kalian, beliau betul-betul aziz, beliau betul-betul rauf rahim. Wal khitabu fi qawlihi ja'akum kila lil a'ab. Siapa khitab dari lafaz ja'akum, telah datang kepada kalian? Kalian ini siapa? Yang diajak bicara oleh Allah ini siapa? Beliau membawakan pendapat pertama, orang-orang Arab. Karena jelas Rasul, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul dalam bahasa Arab, tentu yang paling mengetahui pertama kali firman Allah orang-orang Arab. Yang pertama kali mendapat dakwah dari beliau orang-orang Arab. Maka pendapat pertama ini tentu beralasan, bahwa ja'akum, telah datang kepada kalian, yang dimaksud orang-orang Arab. Ya. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, walaupun Abu Musa masih Arab zaman, belum dengar ini. Belum dengar ini. Ketika pertama kali Nabi mendapatkan wahyu yang tahu sekitar Makkah. Itu pun sembunyi-sembunyi. Liqaulihi min anfusikum farrasul sallallahu alaihi wasallam min al-'arab. Yang dimaksud dari jenis kalian, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka pada al-ummiyin. Siapa al-ummiyin yang dimaksud? Manusia seluruhnya? Tentu tidak. Al-ummiyin yang dimaksud orang-orang Arab. Karena pada hari itu umumnya orang-orang Arab, Makkah, kafir, Quraisy, umumnya ummi, buta huruf. Sedikit sekali yang bisa membaca, yang bisa menulis. Ya. Maka kaum itu di Makkah disebut al-ummiyin. Maka Allah membangkitkan di tengah-tengah al-ummiyin orang-orang seorang rasul minhum dari mereka. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bangsa. Maka jika ditetapkan kemungkinan kedua bahwa min anfusikum adalah dari manusia, tidak ada kemungkinan di sini. Walakin yuqalu fil jawab innahu qutibal 'arabu bihadha. Akan tetapi jika dinyatakan bahwa orang-orang Arab itu diajak bicara di sini, maka ini hak. Ini hak karena apa? Li'anna minnatallahi 'alaihim bihi a'dhamu min ghairihim. Bahwa karunia Allah kepada orang-orang Arab itu lebih besar daripada karunia Allah kepada yang bukan Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Berarti bahwa setiap orang Arab pasti lebih mulia dari non-Arab, tentu tidak. Tentu tidak. Bahkan kita yang bukan orang Arab tentu lebih mulia dari Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab Arab, bahkan Quraisy. Dekat sekali hubungan kerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi tidak mempunyai kedudukan apa-apa di hadapan Allah, bahkan hina sekali. Kenapa? Tidak beriman. Itu karena minhum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bangsa Arab. Wa fi hadza tashrifun lahum bila raib. Dan ini jelas salah satu kemuliaan orang Arab. Dan ini jelas tidak diragukan lagi bahwa ada tingkatnya, ada perbedaan, walaupun yang paling besar adalah ketakwaan, keimanan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah suami yang berniat mentalak istri maka sudah jatuh talak? Jawabnya, jika ini jatuh, maka muskil sekali. Ya. Saya sudah berniat mentalak istri saya misalnya, kemudian saya diem saja. Ya. Saya diem saja, istri saya enggak tahu. Ya. Saya diem saja. Kalau ini sudah jatuh talak, maka sudah bukan istri saya. Dia megang saya, dia ngajak tidur bareng, tentu saya sudah tidak boleh. Lalu saya mengatakan, kamu sekarang sudah bukan istri saya lagi. Nah, kan muskil. Loh, kapan talaknya? Kan saya sudah niat. Nah, berarti niat belum. Kan bukan sekedar niat amal itu. Niat dan amalan. Amalan disertai dengan niat. Amalan tanpa niat tidak sah. Niat saja ketika tidak diamalkan, ya tidak ada. Kecuali terhalang. Saya berniat mau sedekah kepada si bulan. Saya cari-cari si bulan, gak ketemu-ketemu. Terhalang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan terhalang. Saya tidak bisa memberikan uang saya kepada si bulan, terhalang. Maka pahala sudah ada. Ya. Mana halangan seorang suami untuk mengatakan kepada istrinya, aku talak engkau? Kan tidak ada halangan. Kecuali memang ada halangan. Ya. Kalau ada halangan dengan ucapan, ya bisa telepon, SMS atau apa. Ya. Jadi jawabnya tidak jatuh. Walaupun sudah bertekad bulat di hati, harus diucapkan. Siapa yang menebang pohon tempat Nabi dibaiat? Oh malah Ibnu Umar melihat pohon itu sudah tidak ada. Ya, apakah ditebang atau tercabut atau roboh? Oh malah. Ini salah satu karunia Allah kepada para sahabat, tabiin dan seterusnya terjaga dari kemusyrikan. Teman saya yang mengamalkan hadis dhaif, dia berdalil dengan ayat Al-Quran, ambillah apa-apa yang dari Rasul. ya justru bukan dari Rasul, doa itu kan bukan dari Rasul. Yang dari Rasul namanya sahih. Ya. Kalau dari Rasul ya bukan doa. Ambillah apa-apa yang dari Rasul, berarti yang bukan dari Rasul jangan diambil. Do'if itu bukan dari Rasul. Do'if itu bukan dari Rasul. Dari Rasul sahih, tahu sahih karena apa? Ya tentu para ulama ahli hadis yang tahu. Karena sanadnya bersambung, para perawinya, tsikah semua, dhabit apalannya. Ya, tidak ada cacat pada diri perawi dan seterusnya. Maka hadis itu sahih. Apakah diperbolehkan mendengarkan MP3 Al-Quran menggunakan headset sambil berjalan? Boleh. Boleh. Sambil berjalan, sambil tiduran, ya. Sambil naik kendaraan. Yang tidak boleh sambil iya, buang air. Tidak boleh, ya. Daripada nganggur sambil ya. Mendengar enggak boleh, membaca tidak boleh. Sedang buang air tidak boleh. Bagaimana cara menjalankan sholat jamak takbir? Apakah boleh dilakukan secara berjamaah? Boleh. Boleh. Jamak takbir berarti sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Dan sholatnya tidak boleh dibalik-balik. Yang namanya sholat itu kapanpun harus zuhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, isya dulu baru subuh, subuh dulu baru zuhur, dan begitu seterusnya. Jangan dibalik. Asar dulu baru zuhur tentu kebalik. Isya dulu baru maghrib tentu kebalik. Gitu ya. Boleh berjamaah. Ya, sesama yang menjamak 4-4 atau jamaah kosor 2-2 itu kalau di luar kota. Kalau di dalam kota boleh dijamak, tetapi tidak boleh di kosor. Ada jasa pengiriman barang yang mewajibkan asuransi yang berjenis elektronik dan harga 10 kali dari harga barang dengan hitungan 1 kilogram dengan rumus. Ini apa dong? Tanyanya aja ya. Apakah boleh berjualan usaha seperti ini? Gimana nih? Oh, asuransinya, biaya asuransi sama dengan harga barang kali 0,2% plus 5.000, ya. Intinya bahwa ketika kita punya uang 1 juta kemudian tiba-tiba menjadi 1,1, maka itu riba. Ketika tidak mengatasnamakan jual beli atau usaha, tiba-tiba jadi segitu, maka itu riba. Maka di dalam Islam, sejuta sampai kapanpun tetap sejuta. Sampai 5 tahun, sampai 25 tahun, sejuta tetap sejuta. Kalau pingin lebih, ya putarkan jual beli usaha. Nah, ketika usaha tentu bisa sukses, bisa gagal. Bisa tambah untung, bisa bangkrut, jadi sedikit atau bahkan habis. Nah, baru itu. Adapun asuransi sudah sering kita bahas bahwa asuransi ini ada beberapa keharaman. Yang pertama judi, kimar, ya. Yang kedua mengambil manfaat dari piutang. Mengambil manfaat dari piutang. Ini kan ainur riba. Kalau judi jelas. Saya setorkan 100 ribu setiap bulan. Kalau kendaraan saya kecelakaan, langsung ditanggung biayanya, bengkelnya. Gitu. Kalau mobil saya tidak kecelakaan selama 10 tahun, uang saya hilang. Jelas ini judi. Jelas sekali, terang benderang. Ya. Bagaimana kalau uang itu tidak hilang? Nah, yang judi kan uang hilang. Sekarang ini uang tidak hilang. Jadi 100 ribu tiap bulan ini, itu uang kita. Kapanpun kita ambil, tetap sejumlah uang yang kita setorkan. 3 bulan ya 300 ribu, 6 bulan ya 600 ribu. Gitu. Tapi dengan embel-embel apa? Kalau mobil saya kecelakaan, ditangguh. Mana letak haramnya? Iya, mengambil manfaat dari piutang. Ketika saya setorkan uang 100 ribu setiap bulan kepada perusahaan asuransi, berarti saya punya apa? Saya punya piutang. Kan gitu. Dia punya utang kepada saya. Orang enggak jual, bukan jual beli kan? Saya nabung di tempat dia, kan dia ngutang kepada saya. Nah, dengan dia ngutang kepada saya, dengan saya punya piutang kepada pihak asuransi, lalu saya mendapatkan manfaat. Apa? Kalau mobil saya kecelakaan, maka 100% atau 50% atau bahkan 10% biayanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jelas, ini mengambil manfaat dari piutang. Ini ainur riba. Ya. Kan bukan utang piutang, Pak. Itu bagi hasil. Uang itu diputarkan. Nah, kalau diputarkan bagi hasil, ya tentu ketika bagi hasil dalam Islam ada bagi rugi. Ketika bagi hasil saja tanpa bagi rugi, itu bukan cara Islam. Apakah ada jaminan bahwa ketika uang saya diputarkan pasti hasil? Kan bisa hasil, bisa rugi. Ruginya tidak dibahas. Hasil terus ya dibahas. Ya, saya tidak tahu asuransi syariah seperti apa coba. Ya, yang mana asuransi syariah yang seperti apa? Yang pertama judi, yang kedua mengambil manfaat dari piutang. Ainur riba kata Nabi. Mengambil manfaat dari piutang ainur riba. Inti riba itu di situ. Ribanya Abu Jahal, Abu Lahab itu di situ. Dengan saya punya piutang pada sebulan, bulan punya utang pada saya, maka mobil bulan saya yang pakai selagi dia belum bisa bayar. Ainur riba. Sawah dia saya yang garap sampai dia bayar utangnya ke saya. Ainur riba. Inti riba di situ. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.